بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang ketujuh dalam bab, masih lagi dalam bab muamalat, yaitulah dalam bab Al-Kafalah Wad-Daman. Kafalah maksudnya jaminan. Jadi kita telah bincang panjang dulu tentang rukun-rukun jaminan dan sebagainya. Sambungan kita pada kali ini iaitulah Ahkamul Kafalah Bin Nafs, hukum-hakam yang berkaitan dengan jaminan diri. Kita nak pergi jamin orang, jamin orang tu dengan diri. Ini bukan dengan banyak, bukan jamin dengan duit. Jadi jamin tu ada dua. Sama ada kafalatu bin nafsi. Satu lagi dia panggil kafalah bil mal, jaminan dengan harta. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, jaminan diri adalah salah satu bentuk jaminan. Dalam jaminan ini, penjamin bertanggungjawab menghadapkan orang yang dijamin kepada orang yang menerima jaminan. Bila ada satu-satu kes, kita kata tak apa, saya sanggup nak bawa orang ni, saya sanggup nak jaga orang ni dan sebagainya, mana kita bertanggungjawab. Karena itulah kita jangan senang-senang. Pergi bala polis, tak apa cik, saya jamin. Kalau orang tu lari, macam mana nak buat? Itu kita kena bertanggungjawab. Seperti mana yang telah sedia kita maklum, yang kita sedia maklum, amalan ini dibenarkan oleh syarak kerana amalan ini termasuk dalam pengertian dalil-dalil yang membenarkan jaminan. Kita dah bincang panjang dulu tentang dalil dia. Bahkan ia dikuatkan lagi dengan riwayat-riwayat yang diterima daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara riwayatnya apa cerita? Iaitulah diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq As-Sab'i. Daripada Harisah bin Madrab. Ayuh, kalau baca terjemahan nama orang Arab, tulis ikut Melayu jadi Madrab dengan Dot. Madrab. Katanya, saya bersolat bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni sahabat. Pada waktu tengah hari. Setelah dia memberi salam, seorang laki-laki bangun sambil memuji-muji Allah dan kemudian berkata. Biasalah, orang Arab ni kalau dia nak bercakap, dia mula dengan Alhamdulillah dulu. Hari ni pun, cuba tuan-tuan perhati kalau di masjid-masjid di Arab ni. Nak minta derma pun, Alhamdulillah, ada muqaddimah dulu. Lepas tu baru dia start dengan apa yang dia nak. Dia puji Allah dan kemudian berkata, demi Allah, semalam saya tidur tanpa sedikit pun rasa benci kepada sesiapa. Allah. Dia tidur, dia tak rasa benci pada orang. Ini sifat yang kita kena belajar. Jangan duduk iri hati, jangan duduk sakit hati ke orang. Pada waktu malam, saya datang menemui seorang laki-laki Bani Hanifah. Dia sebelum ini meminta saya datang menemuinya pada waktu akhir malam yang gelap. Lalu saya sampai di masjid Bani Hanifah, iaitulah Masjid Abdullah bin An-Nawahah. Saya terdengar muazzinnya menyebut bahawa La ilaha illallah dan Musailamah. La ilaha illallah. Musailamah ni adalah utusan Allah. Beratlah ni. Ajaran sesak sini ni. Orang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Musailamah. Musailamah ni salah seorang daripada orang yang mengaku jadi Nabi. Musailamah nama dia. Saya seperti tidak percaya apa yang saya dengar. Betul ke ni? Mana pula Musailamah ni? Lalu saya menghentikan kuda saya Sehingga saya benar-benar dengar penghuni masjid, benar-benar dengar penghuni masjid juga turut serta menyokongnya. Ha. Lalu Abdullah Mas'ud berkata, bawakan kepada saya Abdullah bin An-Nawahah. Lalu Abdullah Nawahah datang dan mengaku apa yang diadakan. Mengaku. Lantas Abdullah bin Mas'ud berkata, di manakah Al-Quran yang engkau baca? Mana Quranmu? Macam mana boleh Musailamah ni boleh jadi Nabi pula ni? Mana Quran? Abdullah bin An-Nawahah menjawab, saya gunakan Al-Quran untuk melindungi diri daripada kamu. Subhanallah. Baca Quran ni nak suruh orang tu tak mari. Abdullah bin Mas'ud berkata, bertaubatlah. Taubat. Namun dia enggan. Kemudian Abdullah Mas'ud memerintahkan agar dia dibawa. Lantas dia dibawa ke pasar dan kepalanya dipancung. Murtad dah lah ni. Setelah itu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat tentang pengikutnya yang lain. Ada lagi pengikut dia ni? Takkan seorang. Kalau ada sesak ni jangan main-main. Adi bin Hatim berkata, ia seperti ketua. Apa dia ketua ni? Kufur diumpama seperti ketua kerana keganjilannya dan penyimpangannya daripada jalan yang benar. Tua dia naik tengah jalan begitu ya. Kufur yang mengeluarkan kepalanya dan telah dipotong. Jarir bin Abdullah dan Ash'as ibn Qais pula berkata, mintalah mereka bertaubat. Dan jika mereka bertaubat, keluarga mereka akan memberi jaminan. Nah, nak ceritanya jaminan, kafalah. Lalu Abdullah meminta mereka bertaubat, lalu mereka bertaubat dan kemudian keluarga mereka menjamin mereka. Keluarga dia jamin bahawa orang ni tak akan buat lagi lah benda ni. Itu dia panggil cerita ini di bawah kafalah, di bawah jaminan keluarga dia. Di bawah jaminan keluarga masing-masing. Riwayat asar ini riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Kitabul Murtad. Oh. Perkara ini juga boleh dilihat dalam firman Allah yang menceritakan kisah Nabi Ya'qub. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah. Hatta tu'tuni mawsiqan minallah la ta'tunnani bih. Cerita Nabi Ya'qub. Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia, yakni Bunyamin, pergi bersama kamu sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh. Iaitulah bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat. Dalam surah Yusuf ayat 66. Kita tengok ni semua ni cerita. Karena itulah para ulama mengatakan dalam cerita ada hukum. Ini Quran. Dalam cerita ada hukum. Dalam hukum ada cerita. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita duduk baca cerita, rupanya hukum di situ. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahawa kafalah, kafalatun nafsi, jaminan diri ini boleh. Ya, tapi kalau kita tengok ni, isu, balik semula kepada isu Musailamatul Kazzab. Dia murtad selepas daripada Nabi ni. Dan berapa orang lagi yang murtad. Jadi orang nak tengok ajaran sesat ni mudah tersebar. Mudah tersebar. Hari ini tersebar dalam internet. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Iaitulah bekah-bekah pengikut Al-Arkam zaman dulu. Dulu kita ingat Arkam ni Abuya. Lepas tu naik kepada Bani Tamim. Tentera Mahdi. Sekarang ini lahir tinggi martabat. Hati-hati tuan-tuan. Martabat sekarang ni dia tak panggil Abuya, dia panggil Rasulullah Sayyidi Abuya. Rakaman gelas Rasulullah Sayyidi Abuya. Dalam rakaman tu dia kata, Abuya ni kalau dia nak buat apa pada dunia ni boleh berlaku buat. Jadi kata-kata ini standing dengan Allah ini, kun fayakun. Ha, ini patut. Kalau adalah tempat kita ni syarikat-syarikat global ikhwan tu. Ataupun nama-nama syarikat hotel ke apa, RSA dia tu. Rasulullah Sayyidi Abuya. Itu yang dekat. Itu kumpulan serpihan Arkam dulu yang sekarang ni sangat-sangat melampau. Dah jadi Rasulullah nak pula dah. Rasulullah Sayyidi Abuya. Berat. Tengok ni. Puan-puan Musailamah Tul Kazab suruh taubat tak mau sampai dipancung oleh Abdullah Mas'ud. Puan-puan ni kalau suruh taubat tak taubat ni. Bukan sembarangan. Dia percaya hangit ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daripada Mahdi lompat pada Rasulullah Sayyidi Abuya nak pula dah. Berat. Kalau ada dia panggil, dia tukar tak nama arkan, dia panggil Global Ikhwan. Kalau tengok syarikat ni jangan pergi. Ataupun RSA sekarang ni lagi tinggi. Rasulullah Sayyidi Abuya. Berat syarikat-syarikat macam ni. Tak apalah. Macam ni jalan sesak ni memang berat. Kalau tidak taubat dah dia ni, cerita Abdullah Mas'ud ni, patut dia taubat dah. Tak mau. Dalil yang kedua, jaminan diri mungkin berbentuk jaminan kepada individu yang berhutang atau jaminan kepada individu yang dijatuhkan hukuman. Nah, ada dua. Sama ada kita jamin orang berhutang, orang dah muflis, tak apalah. Saya sangguplah, dia tak lari, dia akan bayar hutang awak. Ataupun dia ada jatuh hukuman. Sebelum dijatuhkan, dilaksanakan hukuman, kita sanggup dulu. Bagi jaminan terhadap individu yang berhutang, ia dibenarkan sepenuhnya jika jaminan yang diberikan adalah untuk membawa orang yang berhutang menghadap. Tidak kira sama ada penjamin mengetahui jumlah hutang atau tidak. Ha, jadi kalau kita kata orang ini berhutang, kata tak apalah di bawah jaminan saya dia ini, saya akan bawa dia. Boleh. Oleh itu dia tidak dituntut membayar hutang tersebut. Sebaliknya dia dituntut membawa orang yang dijaminnya. Kita tak kena bayar hutang, pernah bawa orang tu. Walau bagaimanapun syarat yang ditetapkan ini ialah harta yang dihutang oleh orang yang dijamin mestilah boleh dijamin. Ha, jadi harta itu sendiri boleh dijamin pula. Sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Itu kes dalam bab jaminan kepada hutang. Bagi jaminan kepada individu yang dijatuhkan hukuman. Mahkamah jatuh hukum orang ini, apa jadi? Kita tengok berapa kategori ada. Jika hukuman tersebut adalah hak manusia. Seperti qisas. Ataupun tuduhan zina. Dia panggil qazaf. Kedua-dua hukuman ini adalah hak manusia. Kerana qisas adalah ganti kepada nyawa yang dibunuh. Dan hukum tuduhan zina pula adalah bagi menutup malu. Jaminan ini dibenarkan kerana ia adalah jaminan untuk hak yang sah. Oleh itu ia sama seperti jaminan hutang. Ha, kita kena ingat dalam undang-undang jinayah Islam ini, insyaAllah kita akan masuk nanti dalam juzuk yang ke-8. Jadi kena cepatlah sikit baru sampai sana. Kita akan belajar undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah dia ada sebut tentang hudud. Dia ada sebut tentang qisas, itu lain. Qisas makna balas bunuh. Orang bunuh orang, kita balas bunuh. Qisas. Dan dalam kitab ni menyatakan juga qazaf, orang yang tuduh orang zina maka menjadi hak tuan dia. Dia boleh gugurkan kalau dia tak nak. Tapi kalau dia nak jaga maruah diri dia, nak jaga malu dia, maka dia boleh saman orang ni. Dan kalau tak ada saksi, boleh kena sebat 80 watan. Kita hari ni kalau nak sebat orang, cukup ramai kena sebat. Dia duduk main sak khabar hari-hari. Sak khabar kata, orang ni zina. Kita sanggup juga. Ah betul, sak khabar kata. Bila mungkin tengok kawan tu berzina? Kawan tu liwat. Kawan tu apa benda yang terlibat masalah ni? Bila orang buat tengok, tak tengok. Mana kita juga telah termasuk dalam ashabul ifk yang membuat tuduhan jahat. Kalau tak ada bukti, boleh disebat 80 watan. Dosa besar. Lan taqbalu lahu syahadatan abada. Tu Allah Taala kata orang yang buat tuduhan zina kepada orang tanpa saksi, orang ni bukan sakat kena sebat, tidak di orang ni dijatuh hukuman fasik dan tidak diterima saksi dia. Inilah yang saya bimbang tuan-tuan, para jemaah sekalian. Yang kita bimbang hari ini bila masyarakat diajar supaya bermain dengan tuduh menuduh. Hari ini pula masyarakat diajar main dengan tuduhan kafir-kafir. Ingat kafir ni isu kecil? Tak. Kafir ni satu jenayah yang cukup besar. Kerana bila kita kata orang kafir, bermakna kita telah campak orang tu dalam neraka jahannam. Wabitsal masir khalidina fiha abadah. Kan berat? Benda dah senyap, tenang. Tiba-tiba ditimbul balik. Kerana apa agenda di sebalik ditimbulkan isu ni, selain daripada nak porak-peranda masyarakat, nak suruh masyarakat tuduh-menuduh hidup balik fitnah yang sudah diam. Inilah yang disebut dalam riwayat bahawa orang yang menghidup balik fitnah yang sedang tidur, orang ni cukup besar jenayah yang dia buat. Fitnah dalam masyarakat. Nah, jadi kita tengok dalam isu yang pertama, kalaulah ini hak-hak tu hak individu, maka kita boleh kafalah, boleh jamin dia. Sebab kalau dia lari pun, orang tu boleh lepaskan contohnya. Yang kedua, jika hukuman tersebut adalah hak Allah, seperti hukuman minum arak. Ha, minum arak termasuk dalam undang-undang hudud. Maksudnya orang minum arak, tak boleh kita nak maaf. Dia kata tak apalah, maaf je lah. Dia mabuk pun dia tak pukul orang. Lah, itu hak Allah. Tak ada siapa yang boleh maafkan dia. Mencuri, tak boleh. Orang sudah curi, kita tangkap. Tuan rumah kata tak apalah. Saya sedekah ya ke dia. Saya pun lama dah tak sedekahnya. Kebetulannya, zakat-zakat pun tak keluar mana. Contohnya. Tapi jangan buat tuduhan. Saya cukup tak selesa kalau ada pendakwah ni buat tuduhan. Bila rumah ni kena rompak, ai, awak ni ada masalah ni. Tak keluar zakat kau harta. Jangan buat tuduhan. Allah Ta'ala buat dua ya saja ujian pada manusia. Sama ada memang Allah Ta'ala nak bersihkan dia, sama ada Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Orang tak bersalah, kena bala, Allah nak angkat darjat. Orang yang bersalah, kena bala, Allah nak bersihkan dia. Itu dua kategori. Jangan kita buat spekulasi, ay, rumah dia terkena kopek tu, berkali kat tak keluar zakat. Lah. Jangan buat tuduhan. Dua masalah ini berbeza. Jadi, masalah orang curi, lepas kena tangkap semua, mahkamah nak jatuh hukum dah ni, tiba-tiba tuan rumah hari, saya maaf lah cik, tak apalah. Tak banyak mana pun dia ambil baru 10 ribu. Dalam bank saya juta lagi ada. Lah. Bila sampai orang curi telah ditangkap, dibawa ke mahkamah, tidak ada maaf. Tiada maaf bagimu. Potong tangan mesti berlaku. Nak maaf boleh sebelum dibawa ke mahkamah. Kan cerita yang sahabat Nabi itu, dia tangkap orang curi, kemudian bila Nabi jatuh hukuman nak potong tangan, dia kata Rasulullah, janganlah saya maaf. Nabi kata, halah, kalau kamu maaf sebelum bawa kes ni kepada aku, boleh maaf. Jadi kes ni tak boleh lagi. Itu dia panggil kes jenayah di bawah undang-undang hudud. Jadi berzina, jaminan atau zina, orang zina ni tak ada, kita nak maaf tak ada. Ayuh dia kata tak apa, saya maaflah awak berzina dengan anak saya, moga tidak hauh apa pun. Kita kata lah, tak ada kira. Ini hak Allah. Hak Allah tak gugur apabila telah disampai ke pengadilan. Maka apa jadi? Jaminan tersebut tidak sah. Ini kerana hukuman hudud adalah berlandaskan konsep mengelak dan menggugurkan. Oleh kerana ia adalah hak Allah, kita dituntut untuk menutup kesalahan ini, mengelakkannya serta menghalang segala perkara yang boleh membawa kepada hukuman ini. Asalnya kita sama-sama berusaha jangan buat. Dengan menjamin hukuman ini seolah-olah menghebohkan serta membesar-besarkannya. Oleh itu jaminan bagi hukuman-hukuman sebegini adalah tidak dibenarkan. Kalau sudah diputuskan, laksanakan. Tak ada jaminan. Dua perkara. Isu yang ketiga, hukum hakam lain berkaitan jaminan diri adalah seperti berikut. Tempat dan masa penyerahan orang yang dijamin. Kita janji bila dengan orang itu? Nak jamin bila? Kena ada masa. Jika penjamin disyaratkan supaya membawa orang yang dijamin pada waktu tertentu, awak jamin dia 10 hari bulan 1, bawa orang ni. Dia perlu membawanya pada masa yang ditetapkan. Ini jika dituntut oleh orang yang menerima jaminan, ia perlu dilakukan untuk menunaikan tanggungjawabnya. Hanya setelah membawa orang yang dijamin, barulah tanggungjawabnya terlaksana. Kita nak jamin orang, kita tengok dulu. Betul ke tak dia ni? Kan lari kan? Jika penjamin gagal membawa orang yang dijamin, dia akan ditahan oleh hakim atas alasan enggan menunaikan tanggungjawab. Mu tak bawa orang tu, kamu masuk penjara. Nak kata apa? Macam hari ni, yang kita duduk dengar-dengar cerita, ramai orang dicas muflis hari ni. Sebab apa? Sebab pergi jamin orang. Dia tolong jamin orang, kawan tu lari, tak nak bayar hutang. Kita yang kena. Kena tahan kita. Tak tahan kita pun, tahan pasport. Nak pergi umrah pun tak boleh. Jamin orang sangat. Janganlah. Sampai moden tu seduk pandai-pandai nak jamin orang lah. Mu nak nego cari sendirilah, tak payah. Tak ada amanah. Oh, waktu nak minta jaminan, janganlah. Dia tak kira siapa atas dunia. Tok guru ke, tok imam ke. Asal kau boleh jamin dia, beres. Yang penting dia nak. Jika orang yang dijamin didapati hilang, dan penjamin tidak mengetahui di mana dia berada, penjamin tidak diwajibkan membawanya kerana tanggungjawab ini adalah di luar kemampuannya. Alhamdulillah. Kita pergi cari semua tempat tak jumpa, maka penjamin itu tidak ditangkap. Sebab di luar kuasa. Takkanlah dia nak kurung kawan itu pula. Kalau tidak, baik tak dalam penjara lawa lagi. Senang. Pengakuan penjamin yang mendakwa tidak mengetahui kedudukan orang yang dijamin dalam hal ini akan diterima oleh qadhi. Jika penjamin mengetahui kedudukan orang yang dijamin, dia bertanggungjawab membawanya jika diyakini keselamatan dirinya dalam perjalanan adalah terjamin. Dia diberikan tempoh masa pergi dan balik mengikut jarak perjalanan yang biasanya ditempuhi. Saya tahu dia ni duduk di Pahang, duduk di Terengganu, duduk mana. Jadi kita beri masa tempoh. Berapa hari nak pergi ambil balik semula? Jadi kalau zaman kita hari ni, satu hari satu malam cukup dah. Zaman dulu orang jalan kaki. Jika tempoh ini diberikan telah berlalu dan penjamin masih gagal membawa orang yang dijamin, dia akan ditahan sehingga dia menjelaskan hutang orang yang dijamin. Membayarlah. Ini kerana dia gagal menyerahkan orang yang sepatutnya diserahkan, iaitu orang yang dijamin. Penjamin akan ditahan sehingga dirasakan orang yang hilang tadi tidak mungkin dapat dihadapkan lagi kerana telah mati, tidak diketahui kedudukannya atau berada di tempat yang dijaga dan dihalang daripada ditemui. Jadi kalau kita duduk dapat pasti bahawa orang ini hilang ataupun tak dapat kesan, barulah kena lepas. Sekiranya penjamin melunaskan hutang tersebut supaya dia tidak ditahan dan kemudian orang yang menghilangkan diri tadi datang, lepas bayar siap, balik dia pula. Dia tahu ada SMS mari, membalik, beres lah hutang kamu. Apa jadi? Penjamin berhak menuntut semula bayaran yang telah dibuat jika dia masih ada ataupun gantinya jika telah digunakan. Jadi kita kena minta balik dengan dia itulah. Ini kerana bayaran tersebut tidak dibuat secara sukarela. Ini adalah dari segi masa. Masanya mengikut tempoh yang telah kita sepakati. Sekat mana? Di mana? Bila waktu yang kita nak. Dari segi tempat pula, bagaimana pula tempat? Kita nak janji di mana? Dia panggil makan taslim. Tempat kita nak serah kawan tu. Jika penjamin telah menetapkan satu tempat untuk menyerahkan orang yang dijamin, tempat tersebut diterima jika ia sesuai untuk proses penyerahan. Bolehlah mana-mana nak. Ini adalah sebagai menurut syarat yang ditetapkan. Jika tempat yang ditetapkan tidak sesuai atau memerlukan kos tertentu, ia akan dibawa ke tempat yang terdekat dengan tempat yang dijanjikan. Orang nak mari sekat ni, ya boleh pergi. Tak apalah, kita bawa sekat mana dekat. Kemudian panggil orang sana mari ambil. Walau bagaimanapun, keizinan orang yang dijamin perlu didapati terlebih dahulu. Jika dia tidak mengizinkannya, jaminan tersebut terbatal jika tindakan tersebut diteruskan. Jadi kita minta izin dengan orang yang dijamin tu. Dia nak pergi ke tidak? Jika tiada tempat tertentu yang ditetapkan, yang penting bawa je, di mana tak tentu. Untuk penyerahan, tempat di mana jaminan dipersetujui akan digunakan. Jadi kita buat di sini, maka sinilah tempat kita jumpa balik. Ini dengan syarat tempat sebutlah sesuai. Jika tidak, penyerahan akan dilakukan di tempat yang terdekat dengan tempat jaminan tersebut. Tempat jaminan tersebut, ini kita tengok kepada di mana tempat yang sesuai tadi. Dan kalau tak dapat, kita ambil tempat yang paling dekat dengan dia. Paling dekat dengan tempat yang sesuai itu. Yang kedua, penjamin tidak lagi bertanggungjawab setelah menyerahkan orang yang dijamin di tempat yang ditetapkan. Kita hantar orang ni, ambil anak jaminan saya ni sudah beres? Sudah. Kita pun assalamualaikum, kita pergi. Habislah tanggungjawab. Walau bagaimanapun, perlu dipastikan tidak wujud sebarang halangan yang boleh menyebabkan pihak yang menerima jaminan tidak mendapat hak yang sepatutnya. Ini kerana penjamin telah menjalankan tanggungjawabnya. Jadi kita serah dah dia. Jangan ada masalah halangan lain pula. Jika penjamin menyerahkan orang yang dijamin di tempat yang dipersetujui, tetapi terdapat halangan bagi penerima jaminan daripada mendapat haknya. Kita serah tapi tak dapat hak dia. Contohnya ada pihak lain yang menghalang proses ini. Ada lagi orang kedai belai, mari duduk tunggu kawasan itu. Dalam hal ini tanggungjawab penjamin belum selesai kerana tujuan penyerahan belum tercapai. Kita nak pergi serah sini tapi ada orang duduk tunggu pula sini. Awak tangkap dia, kita bagi. Tak. Mana kita masih lagi di bawah tanggungjawab kita kerana belum tertunai lagi hak kawan tu. Jika penjamin menyerah orang yang dijamin bukan di tempat yang dipersetujui. Tempat janji kat lain, dia buat kat lain. Dan orang yang menerima jaminan pula tidak bersetuju untuk menerimanya. Saya tak mau di sini, bahaya. Dia tidak boleh dipaksa untuk menerimanya jika ada sebab yang munasabah. Contohnya, kerana terdapat bukti atau seseorang yang boleh membantu menerima jaminan memperolehi haknya di tempat penyerahan yang dipersetujui. Jika tiada sebab munasabah, pemerintah akan memaksa orang yang menerima jaminan menerimanya. Tak ada sebab. Aman, damai, sejahtera kawasan ni. Tapi dia tak mau. Kerah kepala, mesti hantar tempat tu juga. Maka ketika itu, campur tangan pemerintah, pihak polis, pihak keselamatan ke apa, pihak mahkamah, boleh ambil tindakan bahawa kamu kena terima. Sebab tak ada alasan lagi. Jika dia masih engkar, aku tak mau. Pergi hantar tempat yang kita janji dulu. Setengah orang macam tu. Kerah kepala dia. La ilaha illallah. Orang lain boleh menerima bagi pihaknya. Adik-adik dia ada. Mau ambil lah weh. Sesama masalah ni payah sangat. Jika pemerintah tidak dapat dihubungi, telefon ke polis tak dapat, pihak penjamin adalah melantik seorang saksi yang boleh mengesahkan penyerahan yang dilakukan dan seterusnya melepaskan segala tanggungjawabnya. Tujuan kita ni nak lepas tanggungjawab kita. Ia nak terima tak nak terima itu cerita lain lah. Selain menyerahkan orang yang dijamin mengikut syarat-syarat yang dinyatakan tadi, penjamin juga dianggap telah terlepas daripada tanggungjawab jika orang yang dijamin dengan sendiri menyerah diri. Tak ada kita jamin lagi, dia mari dah. Assalamualaikum. Esok kita punya tarikh kan? Saya mari hari ni lagi. Okey lah. Bila dia mari serah diri, penjamin selamat. Sekiranya penjamin enggan menyerahkan orang yang dijamin, dia pula tak mau serah, dia boleh dipaksa sebagaimana dibincangkan sebelum ini. Mana boleh muni? Kenapa pula sayang, apa pula tak nak serah? Kawan tu mari sendiri, mu pula buat tanggungjawab, buat masalah pula kepada kita. Jangan. Proses penyerahan ini tidak cukup sekadar orang yang dijamin berada di situ, tetapi dia perlu menyatakan, saya serahkan diri saya bagi pihak penjamin saya. Jadi dia mari, dia kena kata, saya serah diri dah ni. Kita pun bagi tahu kepada orang tu, awak terimalah. Habislah tanggungjawab saya lepas pada ni. Allahu Akbar. Cerita jamin-jamin ni, sekarang ni bak jenayah ni orang mungkin tak ada jaminan sangat dah. Tapi masalah duit ni banyak jamin dah. Yang ketiga, penjamin juga dianggap tidak lagi bertanggungjawab apabila orang yang dijamin telah meninggal dunia dan dikebumikan atau menghilangkan diri tanpa diketahui kedudukannya. Hei, mana orang tu? Mati dah. Sesalah kita ya. Nakkan nak bawa mayat pula ke situ. Penjamin tidak dituntut menanggung perkara yang ditanggung oleh orang yang dijamin kerana tanggungjawabnya hanyalah mengemukakan orang yang dijamin. Jangan pula tuai hutang mari. Awak jamin dulu awak kena bayar hutang setelah. Kita kata saya jamin nak bawa dia mari. Bukan saya jamin bayar hutang. Itu berbeza. Macam ni, kita kafalah yang kita duk buat sini. Bila ada keluarga mati, ada anak-anak dia cakap, tuan-tuan yang ada hutang ni, pakcik saya ni, bapak saya ni, semua tanggungjawab atas saya. Jangan. Dia pindah otomatik naik atas kepala awak. Lepas pada bunyi mayat, orang bagi macam tu. Kita kena cakap betul-betul. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada hutang dengan jenazah ni, dengan mayat ni, boleh jumpa kami untuk kita bincang. Ayat tu biar betul. Jangan kata, saya jamin. Saya jamin habis. Naik atas kepala mula lah. Berat ni. Dia, masalah tanggungjawab ni, tak payah sangat. Patah ya. Saya jamin. Itu kadang-kadang bahasa kita ni, kita tak belajar sangat bahasa syarak, bahasa istilah syarak. Macam ingat tak waktu kita belajar kitabul ijarah, bab sewa-sewa, bab pinjam. Dia lain di antara sewa dengan pinjam. Tapi kalau orang Melayu ni, kalau dia nak hutang dengan orang, Dia kata mari pinjam duit sikit. Betul tak? Saya mari nak pinjam duit. Kalau nak pinjam duit, kena hantar duit yang sama. Mana boleh pergi beli dengan duit orang tu? Tak. Kita berhutang, tak apa duit mana-mana. Yang penting nilai sama. RM10, RM100, RM1,000, sama ni. Tapi kalau pinjam, mana kena hantar balik benda tu? Apa jadi orang ni? Kalau dia jamin, tanggungjawab kita hanyalah mengemukakan orang yang dijamin, bukan bayar hutang. Jika dia juga tidak perlu bertanggungjawab terhadap hak-hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang dijamin, bukan kerja kita. Kerja kita tarik orang ni bawa sini. Perkara yang keempat, dalam akad jaminan diri, kafalatu bin nafsi ini, jika terdapat syarat yang mengatakan jika penjamin gagal mengemukakan orang yang dijamin, penjamin bertanggungjawab terhadap hak yang perlu ditunaikan oleh orang dijamin, jaminan tersebut tidak sah. Ingat tanda baik ni. Kalau ada dalam syarat, kita kena ingat ni para jemaah sekalian ni, kalau kita beli barang ke, buat akad kontrak ke apa benda, kena baca perhabis apa yang kita baca. Kadang-kadang perangkat atas kepala kita sendiri. Awak setuju? Setuju. Sign. Kita tak baca apa pakai. Mana? Sini. Perak. Bui. Saya dengan ini bersetuju. Sign. Tanda tangan. Bila apa kes berlaku, mari orang kata, awak setuju? Tak. Ni? Saya tak baca. Tak baca bukan tanggung, bukan kesalahan kertas. Kesalahan kita. Banyak kes hari ini yang berlaku perbalahan di antara syarikat-syarikat insurans. Takaful. Kadang-kadang kita beli insurans, dia yang dipanggil takaful, insurans konvensional itu haram terus. Itu jangan beli. Tak kira apa nama pun, telah diputuskan oleh para ulama, itu haram kalau kita beli. Kalau dapat juga duit, makan duit haram lah gitu. Yang kita bincang ni isu takaful. Takaful pun kena baca pun habis. Kadang-kadang takaful ini hanya di cover apabila berada atas jalan raya. Pak, kalau kita masuk jalan kampung yang tak ada minyak tak, belaga di situ, dia kata ini di luar daripada kawasan. Dua kaki je turun bawah. Aksiden di bawah. Daripada jalan, dia boleh lepas. Ini permainan syarikat-syarikat ni. Kalau kita tak baca berhabis, lengkap kita. Pasal itulah, ni budak-budak tak ada kerja, dia menelpon. Cik, awak ada dah insurans. Dia kempen ni macam tak mati dah kita. Tapi kalau kita teliti satu-satu, banyak lagi benda dia panggil klaus. Benda sekatan-sekatan yang dia buat tu, kita tak baca berhabis. Kita duduk dengan hal dia kempen, bakal jadi selalu. Jangan. Allah tengok ni, dalam ni kita kena ingat, kalaulah dia kata dalam akad jaminan diri itu ada jaminan duit, maka tidak sah. Ini adalah berdasarkan pendapat yang paling sahih al-asah. Ini kerana syarat yang dinyatakan ini bercanggah dengan kandungan akad kafalatun nafsi, jaminan diri. Jaminan diri hanya bawa orang itu saja. Tanggungjawab lain bukan kerja kita. Dalam kandungan akad jaminan diri, penjamin tidak perlu menanggung tuntutan harta kerana ia bukan akad jaminan terhadap harta. Jadi siap benda tu kita kena ingat dah. Kita kena duduk di atas landasan. Kita buat satu benda mengikut akad. Ikut kontrak yang kita buat. Luar kontrak, biarkan. Jangan duduk campur. Ini bukan kerja kita. Yang kelima, penjamin tidak bertanggungjawab mengemukakan orang yang dijamin jika pihak yang menerima jaminan menggugurkan tanggungjawab tersebut. Kita penjamin, tiba-tiba tuan dia kata, tak apalah cik, saya kesian dengan awak lah, nampak awak letih, duk mikir tak lalu makan, duk fikir kau nak lepas ialah gugur lah. Dia mari kak? Mari. Kalau dia tak mari kak, nak macam mana? Maka kita boleh tidur malam kerana hak tersebut telah gugur daripada kita. Alhamdulillah. Ini kerana tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh penjamin adalah demi kepentingan pihak yang menerima jaminan. Kita jamin ini nak jaga hak dia. Apabila pihak yang menerima jaminan sendiri menggugurkan haknya, penjamin tidak lagi bertanggungjawab. Alhamdulillah. Selesai kita daripada masalah cerita jaminan. Mengambil sendirilah. Kamu tanggungjawab sendiri. Yang keenam, menurut pendapat yang asah, pendapat yang sahih, ini semua ni asal-asal dalam mazhab Syafi'i itu, persetujuan orang yang dijamin dalam jaminan diri diperlukan. Kerana dalam akad ini penjamin tidak perlu bayar sebarang ganti rugi jika gagal melakukan tanggungjawabnya. Tak payah bayar, cuma kena bawa orang itu. Oleh itu, tujuan jaminan ini hanyalah untuk mengemukakan orang yang dijamin, sedangkan orang yang dijamin tidak akan hadir bersama penjamin jika dia tidak bersetuju dengan jaminannya. Jadi kita setuju dulu. Menurut pendapat yang asah, yang sahih, persetujuan pihak yang menerima jaminan tidak diperlukan kerana jaminan ini merupakan cagaran untuknya. Oleh itu ia dibenarkan walaupun tanpa persetujuan, sama seperti saksi. Begitu juga jaminan adalah tak menanggung tanggungjawab tanpa sebarang bayaran. Oleh itu persetujuan pihak yang menerima jaminan tidak diperlukan. Jadi tapi penjamin ini kena setujulah. Penerima jaminan tak apa, dia tak setuju pun. Cuma kalau dia gugurkan, kita gugur. Itu kelebihannya. Dia tak setuju, tak ada masalah. Tapi kalau kita gugurkan, maka gugurlah hak dia. Tamatlah perbincangan kita dalam bab kafalatun nafsi, jaminan dengan diri. Kita berpindah pula kepada jaminan dengan hutang. Jaminan harta. Macam mana pula? Dia panggil ahkamul kafalah bil mal, hukum jaminan dengan harta. Jaminan hutang atau ad-daman, hutang, al-mal, harta. Al-mal tu lebih pada harta. Bila harta di sini, biasanya hutang lah yang jadi masalah kita. Ataupun ad-daman. Ad-daman ni berlaku bila? Apabila seorang memikul tanggungjawab untuk melunaskan hutang orang lain jika orang tersebut gagal melunaskan hutangnya. Ha, ingat. Kalau dia tak bayar, saya jamin. Sedaplah kawan itu buta. Nak jamin juga boleh. Kita kena kata. Dia buta berapa? 100 ribu. Kalau dia tak bayar, saya hanya jamin setakat 5% saja. Boleh lah, 5 ribu yang kita bayar. Tak banyak sangat. Tapi kalau senyap gitu, 100 ribu. Berat kita nak cari. Ia adalah salah satu daripada dua jenis jaminan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, jaminan ini dibenarkan oleh syarak berdasarkan dalil-dalil yang kami nyatakan ketika membincangkan tentang kesahihannya menurut syarak. Bahkan, jaminan hutang ini berada di kedudukan teratas. Para ulama Islam pada penghujung, pada sepanjang zaman secara ijma'. Allah, ijma' ni maknanya setuju belaka menerima kesahihan amalan ini. Tidak ada orang pertikai tentang amalan ini. Sehingga kini, anda telah memahami lafaz yang digunakan dalam akad jaminan hutang. Anda juga telah mengetahui rukun serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Di sini kami akan bentangkan pula beberapa hukum berkenaan dengan jaminan hutang. Jaminan hutang ini berapa rukun pula ada? Kita cuba lihat setakat mana masa yang diizinkan. Yang pertama, tuntutan ke atas penjamin dan pihak yang dijamin. Apa dia tuntutan? Apabila seseorang memberi jaminan terhadap hutang yang perlu ditunaikan oleh seorang, pemiutang berhak menuntut penjamin melunaskannya. Bila kita sanggup, kita kena tuntas. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna penghutang yang dijamin tidak lagi bertanggungjawab melunaskan hutangnya. Jangan salah faham. Saya relax dah. Sebab hutang saya ada orang jamin nak bayar. Mula kena bayar. Cuma orang penjamin tu kalau awak belot, kalau awak tak mau bayar, enggan, engkar, barulah tanggungjawab kita. Bukan mana ada orang jamin enggak pakai sesah lalu. Nah. Ini kerana pada dasarnya penghutang masih bertanggungjawab melunaskan hutang tersebut, cuma tanggungjawab tersebut kini dikongsi bersama penjaminnya. Oleh kerana jaminan hanya merupakan cagaran kepada hutang, sama seperti gadaian dan bond. Gapo dia bond tu? Bond ni bahasa orang putih, bond. Bond ni iaitulah satu projek besar. Pihak kerajaan ke apa benda nak buat jalan raya. Jalan raya ni banyak juta. Duit tak ada. Macam mana nak ambil duit daripada ni? Maka dia keluarkan bon. Satu surat jaminan bahawa saya akan bayar balik kepada awak 10 tahun lagi. Dengan keuntungan 2, 3, 4% setahun. Itu dipanggil bon. Bon. Maka bon ni tidak halal. Sebab dia berasaskan kepada riba. Satu lagi dia panggil sukuk. Kena dengar lah bila belajar ekonomi Islam ni, dia ada bon, ada sukuk. Sukuk lain. Sukuk ini lebih kepada sistem mudharabah. Maknanya pihak kerajaan akan keluar undang-undang, akan keluar satu wasiqah dalam bentuk benda sudah ada. Ni bendanya nak buat. Dan kita berhutang dengan bentuk mudharabah. Dapat untung, boleh keuntungan. Nah, jadi sukuk ni katanya ada panel syariah yang mengawal, ada pun bon, lah. Tidak ada panel syariah dan dia berasaskan kepada riba. Nah, ini berat. Hutang ini tidak akan digugurkan daripada tanggungjawab penghutang kerana cagaran tersebut. Tak tahu dia guna bon mana. Tapi kalau bon dalam fatwa sekarang ini tidak boleh dipakai. Oleh itu, dalam kitab dia kata ni wasiqah. Wasiqah ni kalau bon bahasa Arab panggil sanad. Oleh itu, jika disyaratkan dalam akad jaminan bahawa orang yang dijamin akan digugurkan daripada tanggungjawab membayar hutang, jaminan tersebut tak sah. Kita buat penjamin, bayar hutang, tiba-tiba dalam surat tu kata tak payah jamin. Tak, tak sah. Jamin buat apa? Macam hak isu pertama tadi. Kita hanya jamin bawa diri. Tiba-tiba dalam surat tu kata jamin bayar hutang sekali. Tak, tidak sah. Ini kerana jaminan adalah cagaran kepada hutang dan syarat ini bercanggah dengan fungsi ini. Cagaran berfungsi dengan menggabungkan tanggungjawab penghutang dengan tanggungjawab penjamin dan bukan dengan cara menggugurkan tanggungjawab tadi, maka dikira tidak sah. Perkara ini telah dinyatakan oleh hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menjamin hutang 2 dinar. Jadi sehari kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana dengan dinar 2 dinar itu? Jawab Abu Qatadah, dia telah meninggal dunia semalam. Saya jamin tapi orang itu mati. Kemudian keesokannya baginda bertanya lagi, Abu Qatadah, bagaimana saya telah melunaskan? Abu Qatadah kata, saya telah melunaskannya. Baginda bersabda, sekarang barulah sejuk kulitnya. Pelik dia punya terjemahan dia ni. Cerita dianya, orang ni mati, ada hutang. Maka Nabi tak nak salat, tak nak sembahyang orang ni. Abu Qatadah kata, tak apa Rasulullah, saya sanggup. 2 dinar ya hutang dia. Berapa ringgit 2 dinar? Tak banyak sangat lah. Saya sanggup. Esok Nabi jumpa Abu Qatadah, dia tanya, membayar ada hutang? Ya Rasulullah, bil ams, semalam baru mati kan. Takkan nak bayar dah, tak sempat nak bayar. Bila jumpa pula Abu Qatadah, na'am, saya dah bayar. Nabi kata, al-ana baradat jild apa ni? Jildatuhu, sekarang barulah sejuk kulit dia. Kulit orang dalam kubur tu sejuk sekarang ni bila hutang dia sudah bayar. Ya, berat ni hadis ni. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi kalau kita sekarang barulah sejuk kulitnya. Jadi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa hutang tersebut tidak digugurkan daripada tanggungjawab penghutang dan tidak berpindah daripadanya dengan hanya mendapat jaminan. Lah. Walaupun dia jamin, tapi tuan dia dalam kubur masih lagi menunggu. Selagi tak bayar, mana hutang dia tergantung lagi. Jadi kalau kita jamin siapa-siapa, kena bayar cepat hutang. Keluarga kita, waris-waris kita yang mati, yang ada hutang tu, tolong cepat. Anak-anak dia, juallah harta pusaka. Jangan duduk tunggu. Saya sayang nak jual harta ni. Kita kena pergi cari tanah dulu, pergi cari duit dulu, kita bayar. Berapa tahun? Pak munduk menanggung hutang. Duk panah lagi kulit dalam kubur. Wal'iyazubillah. Jika tidak, sudah tentulah kulit akan menjadi sebaik sejuk. Sebaik saja mendapat jaminan Oleh kerana tanggungjawab penghutang untuk melunaskan hutang tidak digugurkan, pemiutang berhak menuntut hutang tersebut daripada penghutang. Jadi selagi orang itu tak bayar, boleh lagi kita minta dengan orang yang berhutang. Dia juga berhak menuntutnya daripada penjamin kerana penjamin memikul tanggungjawab yang sama jika kedua-dua mereka, iaitulah penjamin dan penghutang, ada dan mereka mempunyai harta. Pemiutang berhak menuntut hutangnya daripada mana-mana pihak yang dikendaki. Dua-dua ada, minta salah satu. Ini kerana pada asalnya penghutang bertanggungjawab membayar hutang tersebut, dan penjamin pula sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjamin itu adalah orang yang membayar. Orang yang menjamin adalah orang yang membayar. Az-za'imu gharim. Az-za'imu gharim. Itulah lafaz hadisnya. Az-za'im. Oleh itu dia perlu membayar dan akan dituntut supaya membayar hutang tersebut jika penghutang gagal melunaskannya. Jadi mu, oleh kerana mu jamin dulu nak bayar hutang, bayarlah sekarang. Nah, jadi kita akan sambung lagi dalam bab hutang, tanggungjawab bayar hutang ni dalam siri yang akan datang insya-Allah. Allah subhanakallah bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين